إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أثبت الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرين sedang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ekspresi batin, ungkapan batin kita atas segala kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia yaitu Masjid Baitul Ihsan dalam rangka memenuhi surah Allah SWT, memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah menjalankan ritual salat Jumat yang mulia. Dan mudah-mudahan langkah kita ini dimotivasi oleh niat yang suci, digerakkan oleh niat yang ikhlas hanya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan ridho dari yang lainnya, karena yang kita ingin capai hanyalah mardhatillah, hanyalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai investasi kita untuk hari yang akan datang, hari akhirat. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap curahkan kepada Sayyidul Mursalin, penghulu semua Rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang setia, dan kepada kaum muslimin yang mengikuti petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam di Indonesia hari-hari ini kita tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, agar ia mencoba atau memuji kepada kamu sekalian, mana di antara kamu sekalian itu yang terbaik amalnya? Kalau suatu kejadian alam yang luar biasa, yang tidak biasa terjadi, kemudian itu terjadi di sekitar kita, maka kita terkejut, kita terhenyak, kita kaget, dan akhirnya kita sedih. Oleh karena dari kejadian itu banyak kerugian, baik harta maupun nyawa. Tetapi apabila satu kejadian itu berlaku di antara kita, tetapi bersifat rutin dan tidak mengagetkan kita, maka kita tidak merasa apa-apa. Berbahagialah orang-orang yang mampu melihat kejadian yang sebetulnya adalah luar biasa, tetapi tidak terasa, sehingga orang-orang seperti itu senantiasa mendapatkan pelajaran dari setiap kejadian yang bagi dia merupakan suatu pelajaran, suatu ibarat, suatu ibarat yang pasti dia dapat mengambil pelajaran dan hikmah daripadanya. Dan yang kurang beruntung adalah orang yang hanya bisa diberi pelajaran lewat kejadian-kejadian yang luar biasa, yang mana kejadian-kejadian itu amat memberikan bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa kita semua ini, baik muslim, musyrik atau mukmin dan muslim, ketika hidup di dunia ini berinteraksi satu sama lain, bermuamalah satu sama lain, diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai istahamu ala safinati. Semua orang hidup di dunia ini ibaratnya adalah penumpang kapal. Istahamu ala safinati. Kalau kapal penumpang itu terdiri dari beberapa dek, ada banyak dek, lebih dari satu. Nah, kalau kebetulan orang yang berada, penumpang itu berada pada dek yang paling bawah, kalau mereka ini mau buang hajat atau mengambil air, maka mereka terpaksa melewati dek atasnya, naik ke atasnya, kemudian dia baru bisa buang air, buang hajat. Mereka tidak bisa mengambil air dari bawah. Itu kapal pada zaman dahulu. Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti itu. Nah, orang yang berada kebetulan di dek yang paling atas, gampang sekali bebas memandang karena tidak terhalang, membuang air gampang karena tidak terhalang, mengambil air juga gampang. Bagi orang yang tinggal di dek yang paling bawah ini, mereka merasa tidak adil, merasa terdolimi. Oleh karena apa? Mereka kalau mau buang hajat atau penuh ambil air, mereka harus bergerak naik ke atas turun, mereka harus naik kemudian mereka baru mengambil atau membuang hajat, dan mereka turun kembali, jadi capek. Maka kemudian orang-orang yang ada di dek paling bawah itu berpikir negatif, kenapa kita harus selalu gerak buang air atau mengambil hajat, kita harus naik ke atas? Kenapa tidak kita lubangi saja perahu ini, sehingga kita bisa mengambil air, tidak perlu naik. Maka apabila orang yang mempunyai pikiran seperti itu dibiarkan, dan dia benar-benar melubangi perahu, melubangi kapal, maka seluruh daripada penumpang kapal itu akan tenggelam karena bocor. Siapakah orang yang melubangi perahu itu dalam hadis ini? Yaitu orang-orang yang berbuat maksiat. Perbuatan orang-orang maksiat yang melanggar ketentuan agama itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala murka, Wa ghadiba Allah, kata-kata ghadiba itu, ghadiba Allah itu banyak dalam Al-Qur'an. Allah murka. Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ardh. Allah memiliki tentara langit dan bumi. Kalau kita baca hampir seluruh tafsir akan mengatakan junud itu apa? Tentara Allah itu apa? Apakah angkatan darat, apakah angkatan udara? Tidak. Tentara Allah itu berupa angin yang kencang, topan, badai, iklim yang tidak tentu, kemarau panjang, hujan yang lebih curah hujan yang sangat tinggi sehingga menimbulkan banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya, itu adalah ekspresi daripada lillahi junudus samawati wal ardh. Itu adalah tentara Allah. Jadi kapan Allah itu mau memberikan suatu iqab, suatu sanksi kepada hambanya, dia memiliki itu. Dia memiliki tentara. Yang tentaranya itu tidak bisa kelihatan oleh mata kita. Tetapi akan bergerak tentara itu manakala manusia ini telah berbuat kerusakan, telah berbuat maksiat, sehingga maksiat dan kerusakan itu dominan dalam kehidupan manusia. Kalau ada suatu masyarakat yang sudah didominasi oleh kemaksiatan, kemudian dia tidak ada apa-apa, itu belum saja saatnya. Atau sudah ada, tapi dalam bentuk yang lain, yang tidak kelihatan. Umpamanya seperti masyarakat itu tidak pernah tenang, tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Dia, mereka semuanya hidup dalam masyarakat tidak pernah merasa tentram. Telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tentraman dalam masyarakat itu. Sehingga walaupun manusia itu atau mereka yang hidup dalam sebuah lokasi seperti itu, hai per kapita income maupunnya per kapita income yang tinggi, tetapi secara psikologis dia adalah inferior. Dia tidak tenang. Dan itu melanda dan merata seluruh dunia. Tidak di negara maju, tidak di negara miskin. Semua orang boleh dikatakan di dunia ini mengalami banyak sekali penyakit psikologis. Mulai dari yang paling ringan, susah tidur, sampai pada yang paling berat, bunuh diri. Karena apa? Karena tercabut di dalam hatinya rasa tentram, rasa aman. Sehingga kalau saya itu lari kepada hal-hal yang sifatnya menenangkan. Tetapi itu berbahaya, seperti adalah minum-minuman keras, seperti adalah narkoba, narkotika, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Jadi berdasarkan hadis tadi, kita ini hidup di dunia ibaratnya adalah kita penumpang kapal. Oleh karena kita ini harus selamat semuanya, sampai ke tepian, sampai ke pelabuhan yang selanjutnya, maka seluruh penumpang ini harus taat pada aturan. Aturan yang pertama adalah, dan yang paling pokok adalah, tidak boleh dia, siapapun juga di antara penumpang itu, melubangi perahu. Nah, kekuatan untuk menahan supaya orang tidak melubangi perahu atau melubangi kapal, itu amar ma'ruf nahi munkar. Anda bisa bayangkan bagaimana sebuah masyarakat tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu sudah tidak terbayang. Artinya hak dan batil itu berjuang dengan sendirinya. Bukan oleh karena yang batil lebih disukai manusia, orang lebih banyak membantu. Orang ada tontonan, nyanyian, atau selebriti atau penyanyi diundang di suatu tempat, buka-bukaan aurat, kalau enggak sepertiga badannya tidak tertutupi ya separuhnya. Kalau ada di mana pun tempatnya, orang pasti akan datang. Bahkan andai kata suruh bayar pun dia akan mau. Itu adalah kebatilan. Jadi pada prinsipnya seperti itu, hawa nafsu lebih dominan terhadap manusia, sehingga akhirnya kegiatan yang memenuhi keinginan hawa nafsu akan banyak, akan didominasi, akan mendominasi manusia. Dan apabila itu sudah umum, maka Allah SWT akan turunkan iqab. Nah, kalau tidak dicegah dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka masyarakat itu akan cepat sekali menuju pada kehancuran. Maka suatu hari Rasulullah berkata kepada sahabat, akan datang suatu masa di mana amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tidak jalan. Apakah itu dzalika ya Rasulullah? Apakah kejadian semacam itu akan terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bahkan yang lebih buruk daripada itu akan terjadi. Apa situasi yang lebih buruk itu ya Rasulullah? Ya, itu situasi di mana kamu diperintahkan untuk mengamalkan kemungkaran dan kamu dicegah untuk melakukan kebenaran. Dibalik, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kemungkaran ini dianjurkan, diresmikan, dilegalkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kebenaran tidak akan tampak. Yang tampak adalah kerusakan, yang tampak adalah kemaksiatan. Karena itu kalau kita berkaca, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, sekalipun jumlah kita ini 90% kaum muslimin, tapi para ulama mengatakan lazimahum juhal, tapi mereka itu bodoh, tidak tahu tentang agamanya, tahu tentang urusan dunia sampai detail dan rinci. Lagu saja kalau disebutkan satu kata depannya, segera kata belakangnya dia tahu apa selanjutnya. Lagu siapapun juga. Tapi kalau sebutkan satu kalimat dari hadis, apalagi Al-Quran misalnya, sesudah itu tidak akan ada yang bisa menyebut, kecuali buat sedikit sekali orang. Illa menanggung Al-Quran, kecuali orang yang sangat sedikit. Yang sehari-hari ini yang orang itu bergelut dengan Al-Quran, bergelut dengan kitab suci, bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah. Yang lainnya tidak. Sibuk sekali kita dengan urusan dunia. Sehingga kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya maka sebagai suatu i'tibar, suatu pelajaran yang harus kita petik di saat kita mengalami banyak sekali musibah yang justru terjadi di bumi-bumi di mana itu adalah bumi-bumi mayoritas kaum muslimin. Allah memberikan ikhob, Allah memberikan cobaan, dan itu harus kita pandang sebagai bentuk eks atau ekspresi daripada ikhob atau saksi dari Allah SWT. Karena orang yang beriman melihat sesuatu itu, melihat kejadian alam itu tidak pernah terlepas dari taufik. Ingat pada zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah di Mesir, setiap tahun seorang putri dikorbankan untuk menjadi sesajen di Sungai Nil agar supaya Sungai Nil itu tidak banjir. Setelah Mesir ini dikuasai oleh tentara Islam di bawah pimpinan Amr bin As, maka kejadian itu dilaporkan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Lalu apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab? Beliau menulis surat kepada Sungai Nil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis kitab atau menulis surat yang ditujukan kepada Sungai Nil, yang isinya adalah, wahai Sungai Nil, jika kamu itu hamba Allah, maka janganlah kamu itu membuat banjir. Intinya seperti itu. Dan surat ini dibawa oleh Amr bin Auf, dilepaskan, dilemparkan ke Sungai Nil, dan semenjak itu Sungai Nil tidak lagi banjir, walaupun tidak harus ada orang dikorbankan. Banyak kejadian seperti itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa antara ketaatan kita kepada Allah SWT, tauhid kita kepada Allah SWT, dengan keramahan alam itu hubungannya ada. Dan banyak yang terperangkatakan seperti itu. Misalnya dalam surat Nuh ayat 10-12. فَقُمُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Dan aku, kata Nabi Nuh kepada Allah, melaporkan dakwanya kepada Allah SWT. فَقُمُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Aku telah katakan kepada mereka, ya Allah, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Rabb kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian ayat ini disambung dengan ayat berikutnya yang merupakan kalimat jawaban. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat syartin, ini kalimat jawab. Jika maka, if then, kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Jika kamu sekalian itu beristighfar kepada Allah, apa yang dapat kamu lakukan, apa yang dapat kamu peroleh? Yursilis sama alaikum midrarah. Niscaya dia akan menurunkan hujan dari langit dengan deras. Beliau menyebutkan istighfar di sini bukan berarti hanya astagfirullah, astagfirullah. Itu makna zahirnya. Tetapi keseluruhan daripada ajaran agama. Itulah sebabnya di dalam surat itu dikatakan as-salawatuka, yang disebutkan hanya sholatnya saja. Karena sholat itu adalah ekspresi ritual agama yang paling menonjol. Maksudnya adalah keseluruhan ajaran agama. Jadi jika seluruh ajaran agama ini kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, niscaya alam di sekitar kita ini akan ramah. Karena alam semesta ini pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Pengendalinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dan mereka dan alam semesta jagat raya ini tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau Allah itu ridha kepada kita, maka alam jadi tenang, menjadi rahmat kepada kita karena antara perbuatan kita dengan alam ini seirama. Tetapi kalau kita ini bermaksiat, berbuat kemungkaran, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bumi ini kalau bisa bicara dia tidak mau diinjak oleh kita. Kalau kita bermaksiat silakan lari bumi yang lain, sebetulnya begitu. Nanti akan dikatakan ketika hari kiamat. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zilzal. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Jadi kalau bumi ini boleh bicara, dia akan menolak orang yang tidak beriman menginjak bumi. Tapi oleh karena dia ini tawah, dia ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, selama di dunia ini tidak akan ada itu. Tetapi ada Allah tentu, sebagaimana dikatakan di dalam, sebagaimana juga disebutkan oleh hadis yang kita sebutkan di depan, dan juga dalam surat Nuh ayat yang ke-10-12. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan pelajaran bagi kita. Agar supaya kita ini apa namanya evaluasi seluruh perbuatan kita selama ini. Apa yang telah kita perbuat, apa yang kita persiapkan untuk hari akhirat, dan bagaimana kita sikap kita terhadap perintah-perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang saya sampaikan adalah, saya kutip dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, dan juga tafsir Al-Kashaf dari Imam Baydawi, bahwa ada sebuah hadis yang ada saksinya di dalam Sunan Al-Baihaqi, juga Tirmidzi, meskipun tidak sama persis. Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin. Kila ya Rasulullah, lama khamsun bi khamsin. Rasulullah mengatakan, lima perkara karena lima perkara. Apa itu? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, lima perkara karena lima perkara itu. Qala, Rasulullah berkata, mana kalau qaumun al-ahda illa sallallahu alaihi aduwahu. Yang pertama adalah, tidak ada suatu kaum yang membatalkan perjanjian, melainkan Allah akan kuasakan musuhnya atas dia. Kalau kita kalah terhadap orang lain, hati-hati. Bukan karena kekuatan musuh itu yang lebih atas kita, tetapi lebih karena kita tidak bisa menerima rahmat Allah. Terhalang pertolongan Allah kepada kita, karena kita sendiri yang tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan. itu dapat kita lihat bagaimana perang Israel dengan Arab sampai dengan detik ini tidak pernah dimenangkan oleh Arab. Karena walaupun Arab itu Muslim, tapi karena mereka itu tidak layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap akan kalah. Begitu juga kita. Yang dimaksud ini al-ahda atau yang perjanjian, bukan perjanjian semacam perjanjian kianti atau perjanjian salam kita, bukan itu. Perjanjian di sini adalah komitmen. Karena kita itu ketika dilahirkan ke dunia ini sudah berbayat kepada Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, Allah sudah akan begitu, kalau balas kamu. Itu kamu, engkau adalah Tuhan kamu. Nah, itu adalah perjanjian. Ketika kita hidup di dunia, kita ingkari perjanjian itu dengan tidak beriman kepada Allah, dengan mengabaikan perintah Allah. Ini namanya kita membatalkan perjanjian. Yang kedua, وَمَا حَقَمُوا بِبَعْلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّا فَشَافِهِمُ الْفَقْرُ. Yang kedua adalah, dan tidak ada suatu kaum berhukum kepada selain hukum Allah, melainkan akan merasa kefakiran. Tengok saja sendiri kita. Saya kira itu sudah terlalu terang untuk kita jelaskan. Yang ketiga, وَمَا دَهَرَفْهِمْ أَلْفَحْشَةُ إِلَّا فَسَحِمْ أَلْمَوْتَ أَلْمَوْتُ. Dan tidaklah merata atau tampak kekejian, fahsya, perbuatan keji di dalam suatu lingkungan, melainkan kematian akan merata-rata. Pembunuhan, kematian, Masya Allah, ya barista. Apa dengan kebakaran, tertimpa apa, banjir dan lain sebagainya. Belum lagi pembunuhan sama manusia. Yang kalau kita statistik itu, tidak tahu berapa banyak, tapi setiap hari pasti ada yang itu. Di mana saja. Wala taqahu al-kaila illa dunu annabatu wa aqwaudu bis sini. Ini yang keempat. Dan tidaklah orang-orang yang hidup di antara kita, suatu kaum itu bercurang dalam berdagang, dalam timbangan, melainkan mereka tumbuh-tumbuhan akan ditahan, tidak bisa tumbuh, dan mereka akan ditimpa dengan kemarau panjang. Ini apabila kita curang dalam timbangan. Timbangan di sini jangan hanya timbangan kilogram dan sebagainya, itu bukan. Kita ini mungkin semuanya di sini terkena kasusnya. Mungkin kita punya BRT. BRT itu nggak punya jam kerja berapa. Tapi gaji ada. Kadang-kadang gajinya ditahan. Karena dia tinggal di rumah kita. Tapi pada umumnya pembantu rumah tangga itu tidak dikasih jam kerja. Jam kerjanya 24 jam. Hati-hati, Anda berbuat zalim kepada mereka. Itu juga termasuk, para ulama mengatakan seperti itu juga termasuk orang yang curang terhadap timbangan. Kemudian yang kelima ialah, وَمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمْ الْمَقْرُ. Dan tidaklah mereka itu menahan zakatnya, melainkan mereka akan ditahan hujan. Hujan akan ditahan dari mereka. Jadi sesungguhnya, semua hadis ini tadi, ada lima perkara tadi itu, terdapat hubungan yang erat sekali antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ceramah ini tadi. Oleh karena itu, marilah kita lihat kejadian-kejadian yang luar biasa pada hari-hari ini yang menimpa negeri kita yang kita cintai ini. Mungkin itu adalah refleksi atau pelajaran yang harus kita petik dengan menghubungkan antara ketaatan kita secara individu, secara kolektif, ataupun secara negara terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap ajaran Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran, dan oleh karena itu kita bisa menghindarkan kejadian-kejadian yang akan datang, dan tidak ada lagi kejadian yang lebih besar daripada sekarang ini, oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kita serukan kepada semua baik yang ada di sini ataupun yang tidak. Marilah kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Karena kita ini akan berjalan menuju kepada akhir, kepada kematian. Oleh karena itu, mari kita evaluasi seberapa banyak sumber daya yang kita pakai untuk menghadapi esok hari, bukan esok. Dua hari sekali yang ada, maksud ghosim dalam Al-Quran adalah hari akhirat. Wal-baliyah disolihadu khairun inda rabbika. Jadi yang di akhirat walal akhiratu khairun min al-ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Pasti karena dunia dibandingkan akhirat tidak ada apa-apa. Akhirat abadi, tidak tahu berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Dunia kalau kita 70 tahun, itu pun tidak semuanya enak. Sebagian besar mungkin tidak enak. Oleh karena itu, mari kita sadari betapa remehnya dunia ini. Betapa singkatnya kita hidup di dunia ini. Dan kita rahkan semua sumber daya kita untuk kebaikan kita di akhirat Tuhan. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalu Allah minna wa minkum billahi wa ta'ala innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbi fi wasa'i wa anta khairur rahimin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أثبت الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Hadirin, saya ringkaskan apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Marilah kita mengevaluasi, bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan kita untuk hari akhirat yang pasti akan datang? Kemudian, mari kita lihat bagaimana tasarruf perilaku kita, kaum muslim serta seluruh di Indonesia ini terhadap ajaran agamanya. Karena kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sangat kuat, sangat besar, atau mungkin terlalu besar untuk dapat kita terima, yang disebabkan karena kesalahan kita sendiri sebagai umat manusia. Karena kesalahan kita terhadap agama kita ini, kita abaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita biasakan untuk tidak memikirkan bagaimana agama ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang sangat berat yang bisa kita terima ini, Allah tetap memberikan kasih sayang kepada kita. Dan Allah tetap mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT sebelum pintu tobat itu ditutup untuk kita semuanya. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا سؤال الحاجات ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين مسجد ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا وفنسئنا باسمائنا وابصارنا وقدرنا وقوتنا ما احييتنا وانزل بالغرق منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. More.